apa kowe kok ngejabar? Suaramu enak sekali. Suara kaya ngono kok penak. Ya bene lah direkam mesin. Oh iya wis. Wis dadi artis. Cah edan.